kolektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat kelima dari surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, ayah Yusuf berkata, Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakan kamu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Para pendengar yang berbahagia, ayah Yusuf adalah Nabi Ishak. Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan ayahnya ini berkata kepada Yusuf alaihissalam supaya jangan menceritakan mimpinya. Karena apa? Karena Nabi Yusuf dan ayahnya yang juga seorang nabi mengetahui bahwa mimpi itu akan menjadi kenyataan. Apa mimpi itu yang menjadi kenyataan? Disebutkan di ayat 4 yang lalu bahwa 11 bintang adalah gambar dari keturunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub memiliki keturunan 11 orang. Semua yang 11 itu akan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ditambah dengan bulan dan bintang, bulan dan matahari. Matahari adalah gambaran dari ayahnya dan bulan adalah gambaran dari ibunya. Jadi semuanya akan tunduk dan sujud menghormati Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana kita menemukan di akhir kisah nanti bagaimana Nabi Yusuf menyelamatkan keluarganya yang kelaparan dan menempatkan mereka di tempat yang mulia di singgasana dengan satu prinsip, tiada dendam di antara kita. Walaupun kita ketahui bersama bagaimana tipu daya yang dilakukan oleh keluarga atau oleh saudara-saudara Yusuf. Tapi begitulah mulia seorang nabi, itulah pelajaran yang kita petik dalam kisah ini, walaupun disakiti tidak harus membalas dengan menyakiti orang lain. Bagaimana air tuba dibalas dengan air susu? Bagaimana kejahatan dibalas dengan kebaikan? Dalam kisah ini kita menemukan, wahai anakku, jangan ceritakan kisah ini karena nanti adik-adik saudaramu akan membuat tipu daya. Abang-abangmu akan membuat tipu daya, akan menjerumuskanmu. Bukan salah aku mendidik abang-abangmu, tetapi begitulah setan tidak ingin keluarga kita rukun, damai, dan sejahtera. Di antara anak-anak kandung kita akan ada terjadi permusuhan. Bagaimana cara menghindarinya? Jauhkan dari sifat setan dengan memperbanyak Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga setan tidak menjadi penghuni tetap di rumah kita. Inilah pesan, Inna syaitana lil insani adu mubin, karena setiap permusuhan bara apinya, biang keroknya adalah setan. Persilahkan Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Safiar. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang keenam ini, kelima. Ayat yang kelima ini adalah mengingatkan kita kisah-kisah sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ustaz Arifin tadi, yaitu perintah pertama yang diperintahkan oleh ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, la taqsus ru'yaka ala ikhwanika ala ikhwatika. Tentunya perintah ini adalah disebabkan oleh kekhawatiran yang timbul pada ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Ya'qub alaihissalam, terhadap anak-anaknya. Dengan diceritakan tadi, mereka mengkhawatirkan akan membuat makar disebabkan oleh kecemburuan. Karena di sini sudah terjadi kecemburuan gara-gara dari 11 orang keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam tersebut, maka satu di antara yang 11 itu yang 10 itu cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kecuali satu ya. Kecuali satu. Maka inilah yang perlunya kita ambil pelajaran bagaimana kita hidup di dalam keluarga. Jangan sampai ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau kita melihat kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, yaitu maksudnya kisah Nabi Yusuf, yang begitu keluarga mereka itu yang kalau kita kategorikan kesolihan itu ada dua orang di situ, yaitu ayahnya dan Nabi Yusuf sendiri, dua orang, dengan melawan yang 10 itu adalah sangat berat. Maka yang perlu pendewasaan diri dalam arti kata untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamin, roh Nabi saja tidak dijamin, tapi begitu mereka itu sabar, orang tuanya Nabi Yusuf juga sabar, tidak pernah mendendam sama sekali ketika dia itu dicemoohkan, dikriminalitaskan, dilemparkan ke sumur dan lain sebagainya. Tetap Nabi Yusuf alaihissalam itu ikhlas, dalam arti kata tidak pernah menanyakan kejadian tersebut, tidak pernah apalagi mendendam. Inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy yang sangat itu ketakutan, yang mana di benak mereka, di pikiran mereka, mereka itu pasti akan dibunuh oleh Rasulullah karena melihat bagaimana mereka irinya, dengkinya, dendamnya kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain ketika awal berkembangnya Islam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak ada yang dapat saya perbuat kecuali sebagaimana yang diperbuat Nabi Yusuf alaihissalam kepada keluarganya. Dengan akhirnya Rasulullah mengatakan, idhabu wa antum mutlaqa, pergilah anda, anda akan bebas. Begitulah yang diapakan Rasulullah, yang dilaksanakan Rasulullah sebagaimana yang dilaksanakan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dengan kisah inilah menunjukkan sikap yang begitu indah, yang tidak pernah mendendam, walaupun sudah jelas-jelas saudara-saudara Nabi Yusuf itu sudah bersalah. Begitulah indahnya dalam kehidupan ini kalau kita bentengi dengan dasar kesabaran, ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah digaris bawahi oleh Ustaz Zainal Arifin tadi dengan mengatakan salah satu firman Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Itulah perlu yang kita canangkan, bahwanya setan itu adalah musuh yang nyata. Kalau sudah begitu, setan itu akan masuk dari sisi apapun, akan masuk untuk menggeserkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zafir, lanjutkan. Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita jadikan keteladanan dari Nabi Yusuf alaihi salam ini motivasi dalam kehidupan kita, di mana yang memusuhinya itu adalah saudaranya. Kita lihat dari Nabi Muhammad sendiri juga, kita lihat mensyiarkan Islam dihalangin oleh pamannya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Jadi kalau orang yang meniti kebaikan pasti ada tantangannya. Tidak, kita tidak mengharapkan musuh dari orang lain, tapi musuh itu pasti ada dari keluarga kita. Maka yang dikatakan Ustadz Fajrul tadi, sikaplah dengan sikap yang dewasa. Jangan egois kita bawa, ya. Jangan emosional kita bawa, iri dengki kita, kemudian dendam. Itu adalah semua itu merupakan ciri khas daripada setan, musuh yang nyata. Kan tetapi lampiaskanlah dengan penuh sabar. Sabar karena Allah. Karena Allah, ikhtiar karena Allah, kemudian keikhlasan hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada yang kesusahan itu ataupun pertentangan di dalam keluarga tidak bisa dipecahkan dengan hal yang baik. Malah sebaliknya. Tapi kalau kita yang menganjurkan kebaikan tapi emosional yang bermain dalam diri kita, maka banyaklah api-api yang membara. Putus keluarga karena masalah yang sepele, bagi warisan kita contohkan dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Nabi Yusuf alaihi salam mendasar dalam kehidupannya ini adalah orang yang tahu diri. Dia sudah tahu dirinya Nabi, akan tetapi tahu diri. Bagaimana menyikapi tahu dirinya itu? berjalan dengan kesulitan-kesulitan sehingga dia mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Kalau orang mau bagus, jangan langsung lompat kompasnya, kan, tetapi jalaninlah dengan perlahan-perlahan sehingga apa kenikmatan didapatnya. Iya. Nah, itu mungkin ya, tambah dari kami. Jadi yang perlu digaris bawah itu, Ustaz, ketika kesulitan-kesulitan itu dijalankan hanya untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu marah juga, marah itu dapat diredam kecuali dia melainkan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tambahan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ketakutan Nabi Ya'qub untuk menceritakan, supaya anaknya Nabi Yusuf tidak menceritakan ini berita mimpi ini kepada saudara-saudaranya, karena Nabi Ya'qub alaihissalam mengetahui bahwa kulli zi ni'matin mahsud, setiap nikmat itu pasti ada yang dengki. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, ayat kelima dari surat Yusuf, berbagi itu mengurangi kedengkian. Jadi kalau misalnya sudah ada dan kita mengetahui bahwa orang lain mengetahui kita mendapatkan nikmat, maka ketika kita berbagi, memberi kenduri misalnya, itu mungkin dapat mengurangi dengki. Dan yang ketiga, bagi orang yang didengki karena memiliki nikmat, jangan pernah menyimpan dendam kepada orang yang dengki itu. Itu tidak lebih dan tidak bukan, karena dia tidak memahami hakikat bahwa rezeki itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan dibagikannya kepada siapa yang dikehendaki. Dengan memahami tiga kesimpulan ini, mudah-mudahan kita dapat hidup bahagia karena kita yakin setiap orang memiliki nikmat dan rezeki yang diberikan Allah, dan itu tidak akan nyasar kemanapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.